Mitra bisnis, krisis tahu dan tempe yang ramai diberitakan akhir-akhir ini kembali mempertanyakan kebijakan strategis maupun prioritas pemerintah soal ketahanan pangan nasional. Faktanya, Indonesia harus mengimpor komoditi seperti beras, kedelai, gula, garam, bawang maupun kentang yang sebagai negara agraris semestinya berkelimpahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemilik Kemcik, Bob Sadino. Om Bob, apa komentar Anda soal ini? Sederhana, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan Indonesia, saya akan bilang ketidaktahanan pangan Indonesia. Itu aja sederhana kan? Karena banyak sekali insinyur-insinyur pertanian yang pinter yang nggak bertani gitu loh. Jadi pinter aja tidak menghasilkan kedelai gitu loh. Kalau menghasilkan kedelai ya bertanilah. Ya jangan disalahin petani dong. Petani kan orang yang bekerja saja. Yang mikir kan yang orang-orang pinter itu, yang sarjana-sarjana pertanian itu kan. Nah, mereka ngapain? Bagaimana Om menilai ketahanan pangan nasional kita saat ini? Kita nih goblok gitu aja deh. Nggak ada alasan untuk tidak bisa menanam kedelai gitu aja udah. Negara-negara goblok ini. Masa gitu aja nggak bisa? Kan kita namanya negara agraris. Saya melihatnya ini negara goblok gitu. Sederhana kok saya jawabnya. Mau cari jawaban apa lagi? Saya kan orang goblok. Saya ini orang goblok. Maka jawabannya negara ini negara goblok. Masa gitu aja nggak bisa? Tapi kalau ditanya sama sarjana-sarjana, ditanya pemerintah, yang keluar bukan solusi, yang keluar hanya alasan itu loh. Ya kita kan, alasan kan nggak bisa dibikin. Bikin tempe atau tahu, alasan ya alasan. Yang bisa bikin tempe dan tahu adalah kedelai gitu. Jadi kalau negara tidak bisa menghasilkan kedelai, ya namanya negara goblok. Bagaimana Om, cara agar kedepannya ketahanan pangan nasional kita bisa berkembang lebih baik? Jangan dibicarakan, lakukan saja supaya ada hasilnya gitu loh. Kenapa mesti repot gitu, kenapa mesti ngomong ini, ngomong itu. Sekarang lakukan saja. Buktikan bahwa mereka bisa menghasilkan kedelai gitu aja. Apakah itu pemerintah atau sarjana-sarjana pertanian itu kan urusan mereka berdua, bukan urusan petani. Demikian pemilik Kemcik Bob Sadino, saya Wendy Lim.